Dapatan pengajian yo pakaiannya berukut, rewapet. Laler le ra iso menclok, nyamuk ora uman gon. Tapi begitu di luar pengajian iso mbloder kewer-kewer. Sorry Ibu. Memang ini zaman perubahan zaman kayak gitu em. Naudzubillah. Apalagi perempuan zaman sekarang. Sorry banget. Lebih banyak yang mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Lah wong arep ketemu wong lanang liya nek make up iki ora cukup setengah jam. Dandan iki sak jam. Jilbab iki ganti ping 7. Wah iki gak sesuai, gak serasi karo pakaian sing ini, sori guanti copot meneh. Wis dadi dipasang. Lah kok menceng iki ra roh nek ana ireng-irenge copot meneh. Ya Allah. Udah pakai lulur, pakai mangir, bedak lapis 7. Pakai lipstik, tambah blush on, waisidu. Alis iki digawe koyo setange sepeda motor. Saya digawe bulu mata palsu yang anti badai, bahasa Inggrisnya aidep. Orang yang terima dijepit, dijentit, no, ditempel itu jadi nek dikedep itu kayak kepeting melaku. Pakaian yang paling bagus, parfum rong botol disemprot ke kabeh, harus tampil secantik mungkin, padahal yang ngarep ketemu Anwar Zahid. Tapi neng omah ketemu bojone daster 10 dina ora ganti. Dinggo dicentelke, dinggo meneh centelke, dinggo meneh dicentelke. Penitine daster 14. Dikipatke ya wahing-wahing. Incer bokongi bedah rongkilan. Mangkane aja kaget bojomu ora krasa nyang omah. Kadang luwih krasa nyang warung timbang nyang omah. Ngombe kopi ini seneng nyang warung timbang nyang omah. Kenapa lebih seneng di warung? Lah karena edisi beda, servis dan pelayanan juga beda. Coba nyang warung ini nemben dugi mawon pun disambut saya kok enjing bapak monggo katuran pinara lenggah disambut leh nang leti niku alus ngersake ngunjuk nopo kopi nopo teh. Bojomu tahu mbok tawani ngono kuwi. Kau disambut dengan senyum enjing pak lho bojomu teko langsung mbok sengap ngono teko ngendi wae klayapane senengane ora usah mulih turu nyang gerdu kono engkelon ambek kentongan kono embo mangke kau umpame nyuwun kopi. Nggih, leh nyawak jawab niku ya Allah halus. Nggih pun rantos antawis nggih kula damelke. Leh damel kopi nggih ikhlas dengan senyum, racikane pas. Udekane ya ikhlas sehingga leh ngaturke monggo kopine pun unjuk. Rasane nggih nikmat. Leh bojone dhewe sing jalo gaweke nggih ana kopi. Ya berangkat budal ning lambene lincip. Cangkem irung batuk ngelumpuk ngono. Mau ora gelem ngongkon saiki. Mergo atine ora ikhlas ambek mecucu, racikane ya ora pas. Kadang banyune digodhok urung umup wis disuntek kok ben melembung ya wis. Karuan nek mencret. Geleh nyuguhke iki lho kopine. Subhanallah, beda banget. Warung iki rampung nyuguhke disandingi, lenggah gek ditangleti pripun parine sae napa mboten. Ya Allah, mangke ngunjuk kopi dereng telas niku pun ditawani melih nambah napa mboten kopine. Bojomu ngombe kopi urung tek mbok obrak kon mangkat kandang gawe. Nah mangkat wis awan iki lho. Selak kawanen sik to dik kari sak seruputan aja sak sik ae. Nanti kokop. Ngapunten. Oh, bojoku seje karo bojomu. Wis sing tak critake iki bojomu kok. Wong-wonge asline ora ngerti malah ngerti perkara lambemu ngomong ngono kuwi. Asline tak rahasiake, Bro. Sing tak critake kuwi sampean. Aku ya ora ngira ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun pangapunten kita hidup di zaman dimana kita enggak bisa menghindari perubahan, dan perubahan itu harus perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sarankan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi dh-dhalimin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ulama'anal 'amilin, wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita ta'zimi sesarengan, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, bapak camat, berikut jajaran musbika, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang minulya, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kami banggakan, konco-konco santri, sahibud dakwah panjenenganipun Bapak Ahmad Bujaiti, sakutrah keluarga agung ingkang sinubagya, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah, utaminipun para sesepuh. Sepuh niku tegese asepe ampuh. Disebut sesepuh keranten saged disesep lan saged dipuh. Mila sesepuh kedah kula riyenaken keranten kemungkinan besar sesepuh ugi badhe ngrumiyini kula. Meskipun namine mati niku mboten mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin sing sepuh riyen kula keri, utawi sebalike kula keri sing sepuh riyen. Yang jelas kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana, mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya, orang yang mati kecelakaan, itu kematiannya terjadi secara tiba-tiba. Dan kejadian itu baru saja menimpa teman saya sendiri. Ya Allah, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman saya tuh lagi nelpon, dia asik-asiknya telpon, telpon belum selesai, mati pulsa nentek. Jadi matinya secara tiba-tiba. Lah mati kaget. mergo pulsane entek. Ana wong mancing ten gene kali ambek udut jedal jedul leh nikmati udute, udut disedot urung tek ceblokno kali mati udute. Yang jelas kematian itu a mysterious problem, dan orang mati itu enggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian, tapi wong mati niku mboten kedah sakit rumiyin. Masyarakat kita niku biasane yen kepireng wonten berita lan kabar kematian, pitakene meh sami, lara apa kok mati. Jadi seakan-akan orang mati harus sakit dulu, padahal mboten. Tiang ketoke sehat, seger, mati dadak wonten apa mboten? Wonten. Maka boleh jadi selama kula ceramah mangke kok ana jamaah sing ora gatekke omong-omong karepe dhewe iso mati dadak. Manggone nang pinggir kene iki. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya. Carane Gusti Allah leh nresnani kawulanipun, dipun paringi sakit supados langkung sae kerso marek nyaket dateng Gusti Allah. Kula wangsuli, menungso dipun paringi sakit dening Allah niku kadang-kadang mergi dipun tresnani Allah, kersane dados sae, kersane purun nyaket dateng Gusti Allah. Buktine kathah tiyang niku ibadahe langkung sae nalikanipun sakit tinimbang nalikanipun sehat. Ibadahe lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehate nakal, ana tungno ndi wae budal, orjen tunggal budal, elektronan budal, dangdutan budal, jaranan budal, tayupan budal, bareng sakit malah sregep tindak masjid. Dadi mara masjid kuwi ngenteni gering. Ana wong sing model ngoten niku, iki ketoke wonge ya teko. Pokoke wonge lungguh ndongsong nang isor gedang. Nyuwun ngapunten. Dadi kathah tiyang niku ibadahe langkung sae nalikanipun sakit timbang nalikane sehat. Sehate nakal, kepanggih kanca, kepanggih sedulur mboten purun uluk salam ndongake nyopo ingkang sae, mboten, malah ngilok-ngilokke, kadang misuh coke ngono. Bareng sakit lesane malih dzikir nyebut asmane Allah. Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Wong ceramah kok ora ono ngombene to yo. Ya Allah. Ya Allah. Dadi lesane malah kersa zikir nyebut asmane Allah, go sakit. Padahal warase penggaweane bengak-bengok kaya ngene-ngene iki. Wonten sejarah kula jenengan pirsa, Raja Fir'aun laknatullah alaih niku saklawasipun gesang mboten nate sakit babar pindah. Mila medal sombonge ngantos ngaku dadi pangeran. Qala ana rabbukumul a'la. Ten Quran pun dawuhaken Fir'aun kuwi ngomong, aku iki pangeranmu sing maha luhur, ngaku dadi pangeran soale ora tau lara. Mula kula jenengan yen pun paringi sakit ngoten niku di samping atine sabar ikhlas nggih kedah syukur alhamdulillah. Lho sakit kok alhamdulillah? Nggih. Sakit niku tandane kula jenengan ditegur Gusti Allah. Diemutke Gusti Allah. Cara bocah cilik ngono dijewer kupinge karo Gusti Allah. Nyapa to kowe kok lara? He, olahragamu kurang. He, manganmu amburadul. Apa-apa mbok emploki kabeh. Dijewer, nyapa to kok nganti lara? He, sembayangmu gak bener. He, zikirmu kurang. Kowe iki ra tau nyebut jenengku. Mula nek tak kei gering ngene iki lagi gelem nyebut jenengku. Kadang-kadang sakit niku carane Allah kangge nglebur dosa-dosane kawulane. Niki bentuk cinta dan kasih sayang Allah datang masyarakat Banaran, datang masyarakat Geger. Allah sayang banget, cinta banget kalih masyarakat Banaran, kalih masyarakat Geger. Arep diresiki dosa-dosane ben kuwabe wong Banaran, wong Geger iki mlebu swarga. Kan syaratnya mlebu swarga niku kudu bersih saking sedaya dosa. Gusti Allah kersa ngresiki dosane wong Banaran, wong Geger ngangge cara sing gampang, sing enteng. Mergi wonten cara kangge nglebur sedaya dosa ning awrat. Repot mboten sedaya tiyang sanggup. Napa niku? Haji. Haji niku yen mabrur kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Bersih dosa-dosanipun kados bayi ingkang nembe dipun lahiraken ibune tur dijamin swarga. Gek niku biayane mboten kedhik. Lah Gusti Allah ngerti lek wong Bandarani potongane ora pati gablek dhuwit. Lah yen carane nglebur dosa kedah mawi ibadah haji niku sing sanggup namung piyang pinten. Mila pun paringi cara sing gampang supaya dosane wong Bandaran lebur. Napa niku carane? Gering. Wong dipun paringi ngunjuk. Wong sing dikei aku kok sing geger kuwe. Tiang dipun uji kalian sakit, atinipun ikhlas, nampi, sabar, ridho, legowo. Niku sedaya dosa-dosane dilebur dening Gusti Allah. Sadar bilih sedaya menika sampun pestenipun Allah, sampun keputusanipun Allah, sampun takdiripun Gusti Allah. Mula atine sabar narimo. Nek kados penggalan syair tanpa waton niku rak wonten. Sabar narimo najan. Ya dikei nada to, Bro. Pas-pasan medeni wong. Yuk kompak sing purun derek nyauti kula dongake mugi-mugi rezekinipun lancar. Paling boten nggih gampal leh mados utangan. Yuk sabar narimo najan. Kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh yuk sambung solawat. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a Shani wa Daraji Atfata Ya Jiratal. Ya Uhaylal Judi wa Al-Karami. Ya Hailal judi wa al karami. Allahumma salli ala Muhammad. Penggalan bait syair niki yang kita damel pedomane urip tendonya niki mesti tentrem urip kita. Kalau kita jadikan prinsip hidup mesti tentrem manai kula panjenengan sami. Kata kuncinya sabar narimo senajan. Kurang semangat, sabar narimo senajan. Oke, ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan banterono. Baleni, ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Maka tenugi bapak-bapak kudu sabar narimo senajan masaane ibu. pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Genah urip niku. Lha urip sing paling nikmat, paling berkah, paling bahagia niku urip sing pas-pasan. Mila Kanjeng Nabi yang ndongake muga-muga rezekine umatipun niku kafafan. Kafafan niku tegese cukupan, dalam artian lain nggih pas-pasan. Jadi urip paling enak niku sing pas-pasan. Pas pengen bangun omah ana duit. Pas kepengin tumbas mobil ana duit. Maka sesungguhnya jamaah sekalian, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, tolong kata-kataku tulisen nenggone status Facebookmu. Oh, gawe status iki sing genah status kok galau tingkat dewa. Status sapa ngono. Tak baleni rungokke. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang di dunia ini secara materi sukses tapi hidupnya enggak bahagia. Percaya enggak? Percaya enggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Sukses secara materi, kedudukannya tinggi, sugih, mobile pitu tapi kena stroke. Mobil pitu sing numpaki supire kabeh, dene malah tumpake gledekan disurungno pinggire. Maka sering saya sampaikan dalam hidup ini sesungguhnya yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Tak baleni, pokoknya yang penting-penting tak baleni, soalnya potongamu oon bengak-bengok to orang rungok ke. Dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya kita punya segalanya tapi enggak bisa menikmatinya? Apa artine sembuarang kalir duwe ning ora iso ngrasake? Duwe tokeh iso tuku panganan sing lezat ning ilate melentung sak kelopo. TV wombo 700 in ning mripate belek ora waras-waras. Ora ono gunane to, kursi regane 7 miliar bokonge udunen wae. Apa artine ndek bojo wayu bendino anyang-anyangen? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka alhamdulillah malam ini kita dihimpun Allah di majelis yang mulia. Kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini sedaya jamaah bekta oleh-oleh ilmu ingkang manfaat lan uripe tambah barokah. Insyaallah malam ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih Allah, dikumpulkan di majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman swarga. Mbok trimo lenggah sak jam wae duduk manis ten majelis ngeten iki khairun min alfi rakaatin, luwe bagus ganjarane, luwe okeh tinimbang salat sunah 1000 rakaat sekaligus. Padahal sing ngomongi urung nate kok salat sunah 1000 rakaat suwengi. Apa maneh sing diomongi? Ya cukup lungguh sak jam ngaji. Wa afdalu min ayyadati alfi maridin. Langkung utami luwe bagus luwe okeh ganjarane daripada menilii 1000 orang sakit. Menilii iki mengendangi. Iya kuwi. Ya padahal ngendangi tiang sakit setunggal mawon ribuan malaikat beristighfar nyuwunke ngapura dosa-dosa kula panjenengan. Gek nyambangi wong loro sewu resik dosane wong bandaran. Ngaji sak jam, lungguh sak jam. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama, lebih bagus, lebih banyak pahalanya daripada berziarah ke makamnya 1000 orang yang mati syahid. Mila kula saranaken saenipun jenengan lenggah ten mriki ngantos subuh nggih. Gek mugia gesangipun kula panjenengan sami utamine putra ingkang pun khitanaken nak Mas Muhammad Rafli Al Hafidz niki pun paringi barokah. Hidup yang paling nikmat dan bahagia itu adalah hidup yang barokah. Yuk nyauto, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Jabatan yang paling baik itu adalah jabatan yang barokah. Desa yang paling baik itu adalah desa yang barokah. Rizki yang paling nikmat dan membahagiakan itu juga rizki yang barokah. Duit yang paling nikmat niku nggih duit sing barokah. Lha duit sing barokah niku ora kudu akeh, tapi duit sing saged nentremke. Senajan akeh ning nentremke. Lha duit akeh ning mboten dadoske tentrem niku mboten barokah namine. Punya duit 30 juta, tapi keluarga mboten tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C, cerewet, ceguk, cemburuan, centil, ceninilan, celalaan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak. Gek mangane okeh turune betah ngileran ngorokan ngentutan. Enggak ada artinya duit 30 juta. Keluarga ora tentrem, coba jenengan pilih pundi? Di duit 30 juta ning keluargane ora tentrem karo di duit 100 juta ning keluargane tentrem. Heh. Oh kedonyan kabeh. Kula sering matur, desa sing barokah niku nggih desa sing apik, ning apike desa ukurane bukan pembangunan fisiknya. Pembangunan fisiknya yang luar biasa. Dalan-dalanan wis cor-coran kabeh, gedung-gedunge tingkat tinggi menjulang, mencakar mendung. Langit keduren kaya. Fasilitas lengkap, infrastruktur bagus, taraf perekonomian warga masyarakatnya di atas rata-rata, perumahannya bagus-bagus, sugih-sugih. Mboten niku ukurane. Ning apike desa niku gumantung wong-wong sing manggon ten lebete desa. Hamba pembangunan fisiknya sederhana ning isine masyarakat sing api-api niku desa api. Pembangunan fisiknya megah luar biasa ning masyarakate elek, desa kuwi elek. Hamba gedunge wis mewah-mewah megah indah, perumahan wargane ya api-api sugih-sugih kabeh. Ning desa kuwi isine rampok, copet, bajingan, germo. Desa elek kuwi. Ambok desa kuwi gedunge biasa, perumahan warga biasa, dalane ya sik ana sing jogleng-jogleng kaya desamu. Ning masyarakate iki do ahli ibadah, guyub rukun, sregep ngaji kaya masyarakat Banaran kene. Alah bendol ndase. Ya ngene iki sing diarani desa apik ngene iki. Ngono lho. Padha karo omah kuwi, ukuran apike omah ora mergo leh bangun tek biaya petang miliar. Terus bahan bangunannya serba kristal, impor kabeh teko luar negeri. Ya mesti masuk impor kon dolopo. Terus rungokke to. Perabotane kuwi serba lux, eksklusif. Keramik kuwi teko Itali, gaya Spanyol model Eropa. Mboten niku ukuran apike omah iku gumantung wong sing manggon ten jerone omah niku. Ngono. Hamba omahe kuwi sederhana, ning isine keluarga sing harmonis, guyub rukun ahli ibadah, suami sholih, istri sholihah, anak-anak dzurriatan thayyibah. Ya kuwi omah apik kuwi. Lah sebaliknya hamba omahe kaya omahe Demit. Isine keluarga sing congkrah, suami istri selalu cekcok saben dinten. Ya Allah, janji ketemu ngoten niku sing lanang metot, sing wedok nyaprut, gek simpangan sret, sing wedok langsung jeplak, bedes liwat. Sing lanang mau kalah, oh ketek gak kencangkem. Anake krungu, bapak bedes, ibu ketek, berarti aku munyuk. Kuwi dudu omah ning kebon binatang. Sama dengan baju, ukuran apike klambi ora mergo bahane sutra kualitas terbaik, harganya paling mahal, modis, boys, keren, gentle, trendy, dudu. Ukuran apike klambi gumantung wong sing manggon nang jerone, tegese sing nenggo. Ngono. Hambok klambi kuwi bandrole regane 40 miliar. Kuwi klambi apa ya? Tapi gawe contoh ya mesisan to. Bandrole 40 miliar. Ning sing manggon nang jerone tegese sing nganggo iki wong wadon sing akhlake elek, bejat, nuwakal. Aku cara Jawane ora weruh, bahasa Indonesianya juga enggak ngerti, tapi karo bahasa agak Inggrisnya aku ngerti. The begengge. The lonte. Lah kuwi temen baju yang berbandrol 40 miliar itu nilainya jadi murah karena yang make orangnya murahan. Nggih napa nggih? Hambok klambi kuwi kaine welek, titron sing paling welek sak meter mung 500 rupiah. Ngececeng kewaku ke jahitane warang-arang leh ndondomi nganggo dom karung ke warnane kontras ora pantes blas dhuwur ijo ngisor abang kok kaya kapsul. Ning sing nganggo niku wanita sholihah ahli ibadah berakhlakul karimah seperti wanita banaran. Pret ngono yang bendol kuwi baju irgane dadi larang. Soale sing nganggo wonge nilaine larang. Takokke bocah nom-nom, cara kon nikah milih ndi ana wong wadon rupane wayu klambine welek. Ambek rupane welek klambine api milih ndi? Milih ayu klambine api kuwi pilihan cerdas kuwi. Wong banaran tenan kuwi, milih ya mesisan wayu klambine api, pilihan tepat kuwi ngono kuwi. Ono pancene wong wadon rupane ayu klambine wapi ahli ibadah. Ning wadon kuwi ya moh karo rupamu ngono kuwi. Ya milih, ngono ku geleme paling mboten nggih kalih kula. Jadi rumah yang baik, keluarga yang baik tergantung penghuninya. Karena sorry, sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya tetap kandang kok. Nggih mboten? Jawab sing banter. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi yang ada di dalam tuh orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Omah kaya istana, kinclong kinclong, lampune nyentrong, neng isine mak lampir nini pelet gerandong sundel bolong, itu namanya rumah. Sebaliknya meskipun rumah itu sederhana, cuwili manggone nang dhuwur kali, rondok mering reot genthenge bocor nek wayah udan, tipene RSSSSSSSS, rumah sangat sempit sekali sampai-sampai sulit senggama, sulit selonjoran, sesek-sesekan selalu. Saking cilike, gek manggone pinggir kali cilik wis rondok reot genthenge do pecah nek udan bocor kabeh, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang ahli ibadah, itu yang disebut rumah tangga, walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita harapkan keberadaan Nak Mas Muhammad Rafli Al-Hafidh niki betul-betul memberkahi keluarga. Menjadi anak yang benar-benar solih, solih secara ritual, solih secara sosial. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Karena ini enggak boleh timpang, enggak boleh ditinggal salah satunya. Karo Gusti Allah wapik ning karo sesami elek, mboten solih. Karo padha menungsane wapik ning karo Gusti Allah elek, nggih mboten solih. Ana kadang ngoten niku, tapi senes wong banaran, wong luar negeri. Luarnya luar negeri. Oh karo tangga, karo dulur, karo kerabat, karo kanca, karo sapa-sapa wapik ning ora gelem nglakoni salat. Wonten mboten? Wong ndi? Bojonegoro. Sik munio maneh. Munio maneh. Bojonegoro neh. Niku jenenge ra apik karo manungsa ning elek karo Gusti Allah, karo tangga, karo kanca, karo sedulur, karo keluarga. Apik ning wulan Ramadan ora gelem poso. Wonten apa mboten? Wong ndi? Matur suwun. Saya nyilih lambemu sediluk sampelone salon. Aku diundang mrene ora kanggo nyek-nyekan. Gek karo tangga, karo dulur, karo keluarga apik. Ning ana pengajian nang desane lho ora teko. Wonten mboten? Aku ora teko wong ndi mesti engko jawaban wujud negara ngono. Atau sebaliknya, karo tangga gak gelem apik, karo dulur gak gelem apik, walaupun ibadah mahdhoe luar biasa nek karo Gusti Allah. Salat nek takbir tahwa. Allahu akbar. Masyaallah. Sujud nganti bathuke benjut. Zikir sampai lambene jedir. Poso bendino sedekah nyahnya zakat ra mekakat. Masya Allah, budal haji tiap tahun umroh seminggu ping 4. Omahe Mekah kok. Kan omahe Mekah. Ning lek kalih sesami karo keluarga, karo sedulur, karo tangga elek niku nggih mboten salih namine. Makanya subhanallah, ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, modal utamanya apa? Kita hidup di zaman seperti ini di mana kita enggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita juga enggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Bahkan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan. Tak urut, niki diterangke apa tak tinggal mulai? Nyuwun pangapunten. Wis tau rungokke wae. Kita hidup di zaman di mana kita enggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Perubahan itu satu keniscayaan seiring dengan perkembangan zaman. Dan kita enggak bisa menghindari. Karena perubahan itu enggak bisa kita hindari. Tentu yang kita harapkan berubah itu menuju perubahan yang lebih baik, to be excellent. Kowe ora ngerti ya ben wong iki umur rendah kok. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Saya tua, saya mulia, saya suwe, saya saing ibadah, saya kathah amal soleh, saya kathah ganjarane, saya larang regane. Urip tambah suwe tambah murah urip model apa? Barang donya wae tambah suwe tambah larang kabeh. Mang penggale sawah, pekarangan, tegal, tanah regane tambah suwe ya tambah larang. Nyauto beras regane tambah suwe tambah bensin solar BBM regane tambah suwe tambah alat-alat elektro kipas angin kulkas TV AC regane tambah suwe tambah pakaian opo air regane tambah suwe tambah sampai bumbu dapur bambang brambang bawang tumbar merica lombok regane tambah suwe tambah aku ceramah yang ngono jadi maksudnya ceramah yang ngono kuwi sing diterangke urip iki kowe menengo kowe kudu tambah kualitase Ini jenenge urip sing berkah, wong kula jenengan diajari Gusti Allah. Rabbi auzilli muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun pada posisi yang selalu Engkau beri barokah. Ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Berubah luweh api, ojo nganti berubah luweh elek. Biyen sik okeh sing urung salat, saniki berubah salat kabeh. Biyen ora gelem zakat, saniki tumbuh kesadarannya. Zakate ora nganti dilirwake, biyen ceh males ngaji, gah kon budal ngaji, saiki berubah. Biyen menggaweane nyekek botol, saiki cekelane tasbih, gek tasbih spesial moh kaya umume wong cilik-cilik teko kayu, gawe dhewe klopo direntengi. Berubah luwih apik. Lho, biyen kale sakniki rak berubah kok. Ngapunten ngapunten, Bapak Ibu, biyen bapak-bapak tesih alit niku dolanane napa? Pengen mobil-mobilan ya lempung, lemah kuwi dimbel-mbel dibentuk mobil, rodone dibunderi coblesi sodo. Sibetke gedebok diseret. Mesine ya congore dhewe kuwe. Ka ngono ya kulite jeruk kuwe. Bocah sakniki dolanane wis serba elektrik, pakai remote. Ibu-ibu biyen dolanane karet kasti. Saiki Pokemon. Pokemon apa kelon? Halo. Halo. Ya Allah, biyen wong niki yen kepanggih kiai, mesti nyuwun pendonga, nyuwun berkah, nyuwun tambahan ilmu agama. Saiki wong lek ketemu kiai wis berubah, dijak selfie. Zaman memang berubah. Biyen wong niku yen kepanggih kalih kiai, masyaallah anugerah. Langsung nyuwun pendonga, nyuwun berkah, nyuwun tambahan ilmu agama. Sekarang kalau ketemu kiai tidak selfie, kula ceramaten pundi mawon, ngisi ceramaten pundi mawon. Begitu sampai lokasi di tempat transit istirahat, urung disuguhi apa-apa wis disuguhi foto. Ana sing mara lungguh jejer, ngapunten kiai damel kenang-kenangan. Emang berubah zaman ini saya, apalagi aku kan manis. Menengo, kesempatanku ngelem awakku dhewe kapan nih gak wayang ini ku. Buktinya yang ngefan ke aku kan banyak. Sampai rupamu ya laris aku. Ya. Dulu kalau ada kiai lagi ngomong didengarkan, anteng, khusyuk, ditengklengke, digatekke, dicerna, difahami, dihayati, direnungkan, diamalkan. Saiki lha ana kiai ngomong iki ditulis, di-share, di-like, di-komen. Sampai perang komen nang gone media sosial. Emang berubah. Nyuwun pangapunten. Biyen leh rampung maghrib ngoten niku ten gene omah-omahe warga masyarakat itu gembrembeng terdengar suara orang ngaji. Do maca Quran, do zikir. Dari masjid musala iki terdengar lantunan sholawat. Simtud Duror, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, Qasidah Burdah. Terus ana ibu-ibu nang ngisore bedhog iki ngapalke sifat 20. Wujud kitam taqo khalafatul lil hawatisi ya muhbian ngono. Terus bocah cilik-cilik belajar maca Quran, ngapalke huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak. Sin sin sad dot dal dal ra za sin sin sad dot ta ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wa wa lam alif hamzah ya. Dulu gitu munggah pelajarane ijah-ijahan. Alif fathah alif kasroh i alif dhamma'u. Ba fathah ba ba kasroh bi ba dhamma'u. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lof ya dhamma'u. I love you. I love you too. Dulu alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis ya dhamma'u. Yes. Berarti kamunya kangen sama aku. Dulu. Ayo banter ana mem fathah ma tak fathah ta mem dhamma'u. Matamu dhewe. Wong dimatak-matakke. Itu dulu. Kan kalau sekarang udah berubah. Coba. Sekarang kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara orang ngaji Quran atau suarane TV? TV. Kata sing maca Quran apa kata sing deleng sinetron? Berarti kata sing cinta Gusti Allah apa kata sing cinta boy? Cocok. Oke, sehingga zaman boleh berubah. Tapi iman jangan sampai goyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aman rungokno. Sama lu nyangoni gak kencangkem. Zaman boleh berubah, tapi akidah dan iman jangan sampai goyah. Apalagi di tengah zaman di mana banyak aliran-aliran akidah-akidah yang nyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, bahkan berusaha merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kulon jenengan kedah selektif, antisipatif, dan melakukan tindakan preventif. Ora ngerti ya ben. Ora ngerti ya wis, ora penting kanggomu. Mangrungokke. Hoi. Hoi. Oke, gondelane kalih para kiai sepuh. Selamat ngono ae, ora usah neko-neko. Lah, urusan iman, akidah, urusan prinsip jok gampang goyah. Mari kita pakai filosofinya ikan laut. Ikan laut niku iwak segoro. Iwak segoro niku ikan laut. Lah ikan laut niku iwak segoro. Nah ikan iwak segoro niku ikan laut. Ikan laut niku munda dalu munda edian niku. Tolong perhatikan, ikan laut itu iya. Mangrungokke iki serius. Iwak segoro niku mbuh. Ikan segoro utawa iwak laut kuwi rungokke. Kuwi meskipun dikum banyu asin taun-taunan tapi gak berubah. Padahal uripe iki lho nang banyu asin. Kan uripe ten segoro, banyu segoro rasane asin, tapi iwake panggah. Ora berubah, ora katut asin, ora terpengaruh karo asine banyu segoro. Padahal uripe no lingkungan asin, dikom banyu asin taun-taunan ning gak terpengaruh, gak katut asin. Sebab iwake urip. Aku serius mbok guyu. Sebab iwake urip. Kowe ora percaya iwak segoro urip entasen teko segoro ning dilatono. Orang ngira asin, padahal kuwi dikum banyu asin taun-taunan. Uripe ten lingkungan asin, ning ora katut asin, ora terpengaruh sebab iwake urip. Wong banaran, wong geger iki janji atine urip, selagine imane urip, ambok dikum pengaruh maksiat kaya apa? Dikepung pengaruh jahat kaya apa? Gak bakal terpengaruh. Katut-katut berbuat jahat gak bakal terpengaruh. Katut-katut berbuat maksiat sebab atine urip, sebab imane urip. Padha karo iwak segoro sing urip wau. Ambok dikum banyu asin taun-taunan, ora katut asin, ora terpengaruh, urip kok iwake. Atimu yen urip, Bro. Ora barang mutok kuwi sing ora urip. Imanmu yen urip. Lah uripe ati, uripe iman ki lewat ngaji ngeten iki. Berzikir supaya nyambung dateng Gusti Allah, bersolawat supaya nyambung dateng Rasulullah, karena solawat itu media kulon jenengan kersane sambung kali Kanjeng Nabi. Zikir media kulon jenengan kersane nyambung kali Gusti Allah. Yo karo, yo zikir, yo solawat, ojo solawat tontok ora gelem zikir. Weh lewat Kanjeng Nabi mangke tujuane nggih tetep teng gene Gusti Allah, cuma zikir tok ora gelem solawat, ora iso tekan Gusti Allah yen ora melalui Kanjeng Nabi. Ngono carane. Ora kaya kowe melu solawatan ora salat. Solawatan iki kaya-kaya ngene. Wayahe Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya kuwi cangkemmu ditungkai malaikat ya ngono kuwi. Persis wong kelakuanmu ngono kuwi. Halo. Halo. Pangapunten, kalau hati kita hidup, kalau iman kita hidup, sekalipun kita hidup di lingkungan yang penuh dengan maksiat dan kejahatan, kita enggak akan terpengaruh. Silahkan bikin tempat perjudian di lingkunganku, gak akan terpengaruh melu-melu judi. Wong atine urip, imane urip. Bikin pabrik minuman keras yang spesial di sekeliling rumahku, di lingkunganku, janji atine urip, imane urip, gak bakal kengguh, gak bakal terpengaruh melu minum minuman keras. Bikin night club, klub malam, tempat karaoke, purel-purel di dalamnya, yang tiap malam banyak yang datang untuk dugem, ngertos dugem ya? Numpak ojek ile duduk gemetar, ajep, gak bakal terpengaruh, ora bakal kengguh, atine urip, imane urip. Silakan bikin tempat prostitusi yang besar di depan rumahku dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya. Nek kuwi mbuh kuwi ora ngarah kengguh, ora bakal terpengaruh, atine urip, imane urip kok. Neng, atiku yen mati, imanku yen mati, soalnya ora tau disirami nganggo zikir, ora tau diisi nganggo ngaji. Padha karo iwak segara sing mati. Gampang kenging pengaruh lingkungan. Iwak segara yang mati niku gumantung diapake to. Diuyahi rasane ya berubah dadi nyauto. Diuyahi rasane berubah dadi diasemi rasane berubah dadi kecut. Ambek disujeni dadi panggang, disambelke dadi pecel wong iwake mati. Ati yang mati, iman yang mati, ora tau zikir, ora tau ngaji. Gampang kengeng pengaruh lingkungan kaya bunglon. Manggono panggonan ijo ya rupane ijo, manggono panggonan kuning rupane ya kuning, manggono panggonan abang rupane ya abang, manggono panggonan ireng rupane ya dadi. Neng pengajian ngene iki ya kumpul ustad ya kaya ustad, kupluke lewinteng. Nelambene umi-umi ben dianggep zikir wiridan padahal ngapalke utang. Neng kumpul karo tukang mendem ya iso teler. Nyungsep-nyungsep nogot. Nek kumpul nggone masjid ya kaya yoyo ya suwarungan kalungan sorban. Tapi nek kumpul karo sing do seneng tawuran nundang dutan ya iso jotos-jotosan nang teman-teman watu. Oh, munggah rene kowe. Gampang kenging pengaruh. Ngapunten, di dalam masjid kayak kori, tapi di luar masjid jadi kora. Dapatan pengajian ya pakaiannya berukut, rewapet. Laler ora iso menclok, nyamuk ora uman gon. Tapi begitu di luar pengajian iso mbluder kewer-kewer. Sorry, Ibu.

Yang kedua, kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari persaingan. Aku rungok ke. Maka hidup di zaman seperti ini, kalau nggak mampu bersaing, nasibnya oek. Ya oek. Profesi apapun, dadi apa wae, yen ora mampu bersaing, nasibnya oek. Nyauto to. Yen ora mampu bersaing, nasibnya. Dadi petani kok nggak mampu bersaing, panenannya. Oh eh, milih bibit salah, mupuke keliru, ya oek panenane. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan, modalnya wae. Oh eh, jadi pejabat nggak mampu bersaing, ya jabatane. Oh eh, jadi kiai. Lo bener, kiai pun harus mampu bersaing. Neng pun salah paham jenengan, bukan persaingan sesama kiai, tapi bersaing dengan yang lain. Harus mampu bersaing. Lah kalau kiai sekarang ngaji enggak mampu bersaing dengan acara-acara yang lain yang berbau maksiat. Wis sing dugeni pengajian niku jamaahe ming sithik. Sedangkan yang datang ke acara-acara yang berbau maksiat itu jamaahnya bludak luar biasa. Lah ini nanti secara perlahan tapi pasti Islam akan terkikis, akan habis ajaran agama karena kiainya enggak mampu bersaing. Makanya kiai-kiai juga harus mampu bersaing. Kula dhewe nggih berusaha. Piye carane supaya sing dugi ten kene pengajian niku luwih rame, luwih kathah jamaahe timbangane sing dugi nggone acara dangdutan. Ya harus seperti itu. Lah yen boten ngoten, iki pengajian sepi, kiainya enggak mampu bersaing, kalah dengan acara-acara ini. Kenapa? Ya karena pengajian dianggap enggak menarik. Sing gelem teko nggih ming sing api-api menunggui, sedangkan acara-acara yang berbau maksiat semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Nasib agama terus kaya piye, makanya mohon maaf, kadang-kadang kulo pakai metode yang nyeleneh, bahasa kulo kadang kasar karena saya kepingin, mohon maaf, yang datang di pengajian itu semua kalangan, semua lapisan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Ya, pangapunten, kadang sing sepuh, para kiai, kadang kulo pakai bahasa kasar. Umpami kok dilok ke ceramah kasare, ya kula enteng mawon jawabin jenengan yang kepengen halus nggih ngundang kiai bangsa halus. Bagi saya kasar gak masalah, yang penting laris. Bukan promosi, ngapain pakai promosi? Kenapa? Ya tadi, agar bisa merangkul semua lapisan, semua kalangan. Yang datang di pengajian kan majemuk. Ada yang sepuh, yang sudah bisa ngaji, alim. Ya kita sekali waktu pakai bahasa beliau-beliau itu. Tapi ada juga kalangan pemuda yang model kayak begecil-begecil gini. Satu ketika harus turun ke kehidupan mereka dan pakai bahasa mereka. Makanya aku mau cok ngono iku. Aja astagfirullah, turun ke bahasa mereka agar mereka pun merasa ikut memiliki pengajian itu dan seneng tekone ngaji. Sak nakal-nakale wong, sak ndablek-ndableke wong, sak atos-atos atine wong. Janji disirami ngaji suwe-suwe gembuk tuwuh kesadarane lek hidayah Gusti Allah wis mlebu. Amin. Oh no. Mohon pangapunten nggih. Lah nek saiki umpama ngaji iki sistemé wis serius metenteng wae. Lah sing rawuh niku nggih sing ngaji temenan wong sing alim-alim ngoten niku. Lah cara-cara iki apa gelem teko? Lah terus nasibe terus dadi apa model ngene? Hoi. Hoi. Subhanallah. Persaingan yang sehat. Fastabiqul khairat. Memang hidup ini disuruh bersaing. Bersaing untuk melakukan dan mendapatkan kebaikan. Bahkan kalau jenengan dikomon bersaing karo setan, jangan nanti kalah. Tapi orang ngandel modele tak omong. Setan itu selamanya akan terus berupaya dan berusaha agar manusia itu terjelomprong. Wis to, sakarepku sing ceramah aku kok. Dalam kesesatan aja nganti bener. Lha niki wau jenengan arep budal mriki niku diganduli kali setan. Setan dalam menggoda dan menyesatkan manusia itu ada beberapa proses. Pertama, sebelum manusia melakukan amal kebaikan, wis digudho karo setan supaya ora sida, supaya gagal ora sida ngamal. Ono ngarep sedekah ngono. Hehe, duitmu lho pira arep disedekahke, entek engko duitmu. Ngono. Ketika mau melakukan amal sudah digoda. Yang kedua, waktu melakukan amal kaya digudho supaya riya. Ya bener ngetokke duit ning supaya gak ikhlas. Deloken semono akeh ora ono sing sedekahe luwih akeh teko kowe. Kowe sedekahmu paling akeh dhewe. Subhanallah. Rampung ngoten niku misale lolos, wonge kok panggah ikhlas wae. Apa setan leren, apa setan mandek? Mboten. Kesempatan berikutnya selesai ngamal niku saya digudho meleh kalau setan. Supaya undat-undat. Nek yen undat-undat ra yo entekno amale hangus. Subhanallah. Jadi wong arep salat ngoten niku dikendon-kendoni karo setan. Nyapa salat bareng. Wong ora tau salat ya lemu-lemu kaya ana sebelah panggung kuwi. Ya Allah. Ngoten wis ora usah salat, salat iso dirangkep-rangkep kok. Usah liver dzuhri wal asir wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Ketika sudah melakukan sholat lolos kan dari godaan tadi agar enggak sholat dikendon-kendoni diganduli nyatanya panggah sholat wae orang mandek setan wui. Ketika sudah mengerjakan sholat digudong supaya riak jadi sholatnya niku mboten ikhlas apa mana bocah nom-noman sholat yang ngarepe calon marotua ada calon marotua yang gurine nembe niat mawon wis digawe-gawe karo pamer calon marotua nih usholi. Ya, karo ngelirik mengguri wong nyamburi ana calon marotua. Usolli. Usolli. Usolli. Mungkin le takbir nggih ngeses-ngeses ben calon marotua tambah seneng kok. Allahu akbar. Macane fasih-fasihke. Bismillahirrahmanirrahim. Leh maca surat didawak-dawake. Calon marotua ben kepireng ben tambah seneng. Apa sing diapalke diwaca kabeh. Diapal juz 30 nggih diwaca sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaluna 'anil nabiyil 'adzim alladzi hum fi mukhtalifin. Kalla sya'lamuna tsumma kalla sya'lamun. Wis wan abasa wa tawalla wa nazi'ati kuwabe. Wa duha alam nasrah tekan. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi waswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Kentekan hafalan saya kurang dawa. Hadis yo diwaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apal hadis ning 10 entek apalane sik kurang dawa tambahi meneh proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta rukuk wis samono dawane kok kurang rukuk 70 menit. Padahal wacane mek subhana rabbil azim hamdi subhana rabbil azim hamdi subhana rabbil azim hamdi. Kurang suwe tambahi sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri. Same Allah. Niku setan. Wong sugih arep lunga haji dikendon-kendoni. Haji ora sithik lho biayane. Hitungan wong loro pira? 80 juta. Selamatane 10 juta, 90 oleh-oleh. Duit paling gak 150 juta. Tukokke kerupuk kaya wis. Duit 150 juta terus monggo lunga petang puluh dina nang kono ndelok watu nyapa. Aja mangkat, ora usah gatekke cangkeme kiai. Aja mangkat 150 juta. 150 juta. Tukokke mobil wis iso menggaya kowe. Mulane akeh wong wis haji niku karo mobil regane larang mobil. Iso tuku mobil ning ora iso lunga haji. Wonten apa mboten? Oh, ngono kuwi to. Oh, nyatane tuku HP canggih rupamu kuwi HP-mu 5 juta, 8 juta iso. Tuku wedhus mung 2 juta nggih kurban kok ora iso. Ya Allah. Lek niki setane modele ngono kuwi. Mangke pun tindak haji. Dan mereka apa dijarke? Boten. Setan yang kono sakti-sakti malah. Setan yang neng tanah suci. Setan yang manggon neng tanah suci malah jenderal-jenderalnya setan. Piye supaya oleh haji niku mboten ikhlas? Piye supaya nakono kuwi nesu-nesu, rafat fusuk, hajine ilang, buak hajine. Lolos wangsul ora mandek setane kuwi ben riak ben pamer. Kowe aja nganti copot kopiahmu putih ora diceluk Pak Kaji. Dadi nganti ngising no WC yo kopian putih. Ben ketara nek wis haji, gambar-gambar omah dipreteli. Mosok haji kok Pak Kaji kok omahe ana gambare wong wedok udo mek jengking mleding ngono. Dicopot, ganti gambar masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ayat kursi kaligrafi tulis kabeh, pasang kabeh. Nanti jam dinding iki dipilihke sing iso zikir. Jam dinding sing gambare bocah cilik lemu gundul ampek gobek-gobek. Jam dinding zikir ben ketara nek wis teko Mekah. Tembokmu ya pasang ana sajadah sing ngombo kuwi ben ketara lek wis teko Mekah rak wonten to tembok ditempeli sajadah ngombo. Aku mikir lho kuwi salate piye? Sajadah pasang nang tembok apa nyawisi Spiderman kuwi sing arep salat. Apa cecek apa sing arep salat nyang kono. Setane iki iso hehehe bareng ngono. Oh arep budal ngaji mau diganduli karo setan. Nyapa budal ngaji ketinggalan sinetron kok. Ora ora saiki iki wayahe penganugerahan AMI Award. Ketinggalan kowe, ora usah budal, kok panggah budal ngaji. Ten pengajian iki sik ana setane, nyatane iso hehehe ngono kuwi. Supaya orang ngrungokke. Orang nggak teke, kan wangsul itu setan yang buatan mandek, dilalekke jenengan sing disampeke mau apa, buh, dilalekke, paling sing eling ya hehehe. Mulan, lah, sup. Lah, menengok gue. Supados nggih. Lah supados dadi solih bener nggih ngaji. Wong nek ngaji niku mesti entuk tambahan ilmu, tambah wawasan. Tiang itu kalau tiang itu. Tiang niku yen keilmuan lan wawasane luas, maka sikap hidupnya luwes. Angel lho gatuk-gatuke luas dadi luwes. Ini gak gampang, makanya larang. Sing larang ini penggatuannya lho. Orang itu kalau keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luwes, menghargai pendapat lain yang berbeda, mau menerima kritik dan saran yang membangun, tidak merasa paling benar sendiri, tidak kolot, tapi menghargai orang lain yang berbeda, luwes. Niku tandane nek ilmune luas, wawasane luas. Ana wong kok kuwolot, nek ora padha karo aku salah, nek ora padha karo kelompokku keliru, nek ora padha karo organisasiku sesat kabeh, kafir, syirik, bid'ah. Itu menandakan bahwa keilmuannya masih sempit, wawasannya masih sedikit dan ilmunya masih sedikit. Niku wong isih the goblok. Yang ne ilmu ne luas wawasane luas ku sikape luwes kok. Kaya banyu modele. Banyu niku bisa bertempat di sembarang tempat dimanapun bisa diterima lingkungan banyu itu lho. Banyu manggon nyang ndi wae ra iso to. Panggonan sing ngombo iso segoro. Sing sedengan iso bengawan. Sing rondok ciut iso kali, jeding, kendi. Bahkan panggonan sing wis nyelempit dikempit iki banyu iso mlebu. Wah pikiranmu ya jo ngeres ngono kok. Jadi wong niku yen wawasan dan keilmuannya luas, luas manggon ten lingkungan kados napa mawon bisa diterima. Tak kei contoh. Para pejuang agama di Nusantara yang ten tanah Jawa nggih ikone Wali Songo. Hafal Quran sedoyo. Ribuan hadis hafal. Tapi luwes ngadepi masyarakat Jawa yang nalika iku durung doyan ayat Quran, durung doyan hadis, durung doyan ngaji. Tidak memaksakan kehendak, kudu disuguhi Quran, kudu disuguhi hadis, dipaksakan untuk dijak ngaji. Mboten. Mboten, tapi luwes. Apa to senengane wong Jawa? Oh, senengane kesenian. Oke. Sisipkan ajaran-ajaran agama itu dalam kesenian, dikemas dalam kesenian, isine ajaran agama. Pengambilannya juga dari ayat Quran, juga dari hadis. Setelah dikemas dalam bentuk kesenian, wong Jawa malah doyan. Oh, senengane wayang to. Ya wis, ajaran agama itu dimasukkan dalam cerita lakon pewayangan. Kemas ning kono. Sing asale ora doyan ayat Quran ning hadis, diperes kesimpulane dilebetke ten cerita pewayangan. Diangen-angen kali masyarakat Jawa, kok bener kok api, akhirnya dilakoni. Ora ngerti ya ben. Ibarate ngene lho, ana wong kok ora doyan duren. Dijawab, wong banaran wonten sing ora doyan duren apa mboten? Jawaben wonten sing ora doyan duren apa mboten? Ah, niku ilat kere. Dadi duren ora doyan telo nek rong karung. Ana wong kok ora doyan duren. Sementara kita ingin agar duren itu dikonsumsi, ya aja dipaksa-paksa disuguhi duren. Kok disuguhi wong mambu enek. Piye supaya duren iso didahar? Ya dikemas dalam bentuk lain, dijladreni campuri bahan-bahan liyane, kemas dadi roti paringi duren. Akhirnya roti rasa bentuke wis ora duren, wis bentuk roti. Suguhke engko lak antek telung piring. Nalika wujud duren ini ora doyan, tapi begitu dikemas dalam bentuk roti, entek oke, padahal nang jero roti kuwi ana durene. Paham? Yen bocah cilik senengane es krim to, ya gawe es krim paringi duren, dadi es krim rasa. Wong ora doyan duren kok diloloh-loloh, dilotek-lotek duren, ya raimu diasap kulit duren. Nah wong urung doyan ayat Quran, urung doyan hadis, moro mbok paksa-paksa kulit cale. Kula sallallahu alaihi wasallam wong nolak ayat Quran diremehke malah dosa. Gara-gara kowe wong ora doyan mbok paksa-paksa ayat Quran diremehke, hadis diremehke. Dikemas dulu dalam bentuk lain supaya doyan. Yo bijaksana. Dalam budaya oke. Budaya dan agama dipadukan tapi tidak bertentangan dengan syariat. Sing saniki berkembang dadi Islam Nusantara. Didamel perdebatan nyapa memperdebatkan istilah sing penting layu amaliah to. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Ana wong urung doyan dalil dipaksa-paksa malah ngamuk. Dodol bakso sedina durung kepayon. Sak mangkok-mangkok urung payu. Lenger-lenger lungguh karo nyekeli sotil. Moro dicideki nang didalili. Hehe, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang ngamuk, ora usah dalil, sampluk sotil cangkemmu. Atul bakso urung payu dalili. Woi. Woi. Kok senengane tembang iki? Ya iya, diajarkan agama itu melalui media tembang. Dalam tembang itu isine ajaran agama dikemas dalam bentuk tembang. Mula ana ilir-ilir, suluku-suluku batok, ana turi-turi putih. Sampai lek tembang-tembang kuwi wong sepuh kok ora seneng, digawe tembang dolanan bocah cilik ben seneng. Harapane yen bocah cilik seneng, kepeksa karo ibune katut seneng, bapake katut seneng. Nurut manut senenge anak. Ning yen ibune seneng urung karuan anak seneng, bapake seneng urung karuan anak seneng. Tapi yen anak seneng, ibune bapake kepeksa katut seneng. Ora percaya bapak ibu karo anak cilik menyang pasar, tekan pasar ya anake ketok dolenan ulo-ulonan keloket-keloket-keloket. Anake kok seneng to, bapak ibuke diseret-seret. Bapak ibu aku tumbaske. Jare ibune atimbangane anak nangis, ayo Pak dituruti, Pak. Yen ora dituruti anak nangis. Tekan nggon kuwi dicekel dolenan seneng apike-apike keloket-keloket. Ibune ngomong, "Le, kuwi wis amoh le kuwi. Kuwi conto wis amoh, aja kuwi sing iki lho Le, bukakno sing sik segelan." Ibune kan kepengin ngerti iki sik apik to ora kenek apa ora. Dijajal cetek keloket keloket keloket. Lho, ibune malah dolenan ulo-ulonan to. Ha bapake ngerti, "Bu, wong nukoke bocah cilik kok rupane ngono kuwi ya ora wangun. bocah cilik kok didukoke warna ora pantes, sing iki lho warnane pantes cocok kanggo bocah cilik. Bapake pengen ngerti wis sik kenek apa ora, dibuka ya dicethek keloket-keloket. Lho bapake ya dolenan ula-ulonan. Mergo anak seneng bapake dadi seneng, ibuke katut seneng. Ning yen ibune seneng urung karuan anak seneng. Ibuke geret-geret anak arep tuku BH. Ke ibune milih-milih BH jadi anak mau bu mau apa ngono ku kacamata kok modele ngono. Mula terus gawe tembang dolenan cublek-cublek suweng. Jamuran. Sampai ana tembang gundul-gundul. Pacul. Ndek ayo dinyanyekke sik apal apa ora sampean. Kok wis jam 11 sih. Ya ora apa-apa to ki wong tembang yasane wali yo. Ayo 1 2 3. Gundul-gundul pacul-cul. Sek, dibrolke suarane. Nyapo nganggo dimpet barang. Malah elek dadine gembelengan. Dibrolke, ora-ora yen intil-intil muncul. Nganggo dimpet gembeleng. Ini daya tahanmu ora kuat engko teko mburi semetu klaksone. Tit. Ayo dijos wae. 1 2 3. Gundul-gundul pacul-cul. Gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul wakul glempang wakul glempang. Subhanallah, kula biyen iki tak pikir ya ming tembang dolanan. Ya sak badane kula ngamati kula cerna. Subhanallah. Ini mempunyai kandungan makna yang luar biasa tentang amanah. Kula terangne ringkes mawon nggih kranten wekdale. Gundul-gundul pacul. Gundul pacul iki simbole bocah cilik sing urung klamben urung kaosan sik nembe cawetan tok. Bocah sing urung balek. Urung balek dereng kenging tatrapan hukum agama, hukum syariat, bahkan belum kena aturan masyarakat, undang-undang ya urung kena, melakukan pelanggaran seperti apapun ya ora kena sanksi. Makanya yang sik gundul-gundul pacul gembelengan ora masalah, urung balek, urung duwe kewajiban agama, urung kena aturan, urung kena undang-undang, melanggar ora apa-apa, gembelengan ya ora apa-apa. Wong isek gundul pacul ana bocah cilik kok apa ada tengah dalan, ada pinggir dalan, ada keh wong yang kebelet kudu pipis mara tur, nanti daur, ada air mancur. Kui gembelengan kui nguyo kok digawe air mancur, ya gembelengan kadang digeongko walu, serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr masalah wong sik gundul pacul, gembelengan ngono kuwi ora apa-apa. Ge rampung nguyuh ya ora cawi. Cawike nganggo obat, maksudnya obat tabib. Ora apa-apa wong sik gundul pacul. Ning nek kuwe lah kok ana pinggir dalan nguyuh mbok air mancur tur. Utawa mbok bentuk tulisan apa? Rampung ora cewek mung mbok obat tabib ge, tak dongake perutul ya Le. Bocah saiki sembrono kadang mung tutul-tutulke cagak listrik ngono ku. Mula cagak listrik teyengen ya perkara kakehan mbok tutuli kuwi. Yen bocah cilik gundul pacul gembelengan ora apa-apa. Liwat omahe tangga kok akeh jambu wae gembel ngoten niku mara direk gretek-gretek nganti jambu nentek. Dadi laporke nang Pak Lurah dibeto nang balai desa ora kena sanksi ora kena hukuman wong gundul pacul. Malah nek dihukum wis sing ngukum ngene wis. Wong bocah sek cilik sek gundul pacul mbok dilaporke nang polisi ya ora ngira dihukum wong sek gundul pacul. Ning lek sing ngentekke jambu codot model ngene iki. Ya lebokke sel kowe. Kenek pasal. Bocah cilik saya gundul pacul gembelengan rapopo melaku ngarepe wong wadon ini bokongnya semok ditoblek plok plok plok plok wira gembelengan tuh orang masalah kayak wong wadon yang diteblek bokongnya malah mengsem guyu bocah cilik kok lucu lucu nih jajal yang neblek bokong wih aku Ngapunten. Yen seh gundul pacul gembelengan ora apa-apa. Tapi yen wis nyunggi-nyunggi wakul aja gembelengan. Nyunggi wakul niku nyunggi amanah. Wakul amanah bisa berupa harta benda, kekayaan, duit. Aja gembelengan kowe. Duitmu aja mbok njemblungke wetengmu dhewe. Tangga-tanggamu sing ora duwe cipratana. Kowe iki rezeki duit amanah kuwi anugerah teko Gusti Allah. Kuwi nanggone duitmu ya ana jatahe wong liya, kudu mbok salurke, ora mbok salurke. Dadi mala, dadi penyakit. Ibarat sampean kok mancing, pancing-pancingmu dhewe, tenagamu dhewe, entuk lele sak lengen. Kuwi dalam lele sak lengen kuwi ana hake kucing. Aja mbok emplok kabeh. Panganan dagingnya wae kan totoke buntute rine patile kuwi jatahe kucing. Lha sampean yen entuk lele ora mbok pangan kabeh. Mergo ngerti lek ana jatahe lele kucing, totoke ndase wile buntut ri ambek patil. Ning nyapa yen entuk duit kok mbok emplok kabeh. Apa kamu enggak ngerti bahwa di dalam duit itu juga ada ndasnya, ada patilnya, hanya saja matamu enggak lihat. Itu juga ada rinya, ada teleknya. Cuma matamu enggak lihat. Aja gembelengan. Ngono lho. Lah kucing iki otomatis lek ngerti wong entuk lele rumangsa duwe hak. Ana wong kok nggawa lele gandul-gandul, kucing iki ngomong, "Jo lali yo lek ndase lek." Tandane buntute lek. Tanggamu rak ngono to. Ana wong entuk rezeki iso tuku mobil, mesti tanggamu dong gremeng. Kapan yo selametane? Wong tanggamu yo kucing kabeh. Kucing kok diparingi jatahe, paringi ndas, paringi buntut, matur suwun hakku mbok paringke. Selamat menikmati dagingnya. Aman dagingmu ora ngira diganggu gugat karo kucing. Kowe entuk rezeki tangga mbok keceri, aman. Mbok omahmu mbok tinggal lunga dijogo karo tangga-tanggamu. Ana wong asing kok silwer-silwer. He he he. Macem-macem, bosen urip po. Kucinge wis dikeki jatah. Yang kucing arep-arep ndas, arep-arep buntut, arep-arep patil wae ora mbok kei, soalnya mbok presto. Mesti kucingnya ngancam. Rambok kei, ya wis, tetenono mbok tinggal turu. Tak colong. Tak antek ke sak daging-dagingnya. Untuk rezeki kok tonggomu rambok keceri babar pisan. Tetenono mbok tinggal lungo. Resik donyam. Para kucing-kucing sedaya yang kang kula hormati. Mula aja gembelengan. Hoi. Ya amanah bisa berupa ilmu, pengetahuan. Heh, dadi guru duwe ilmu, duwe amanah ilmu, kok gembelengan. Muridnya dadi apa? Manis dadi ustaz, wong wedok ayu kok pendelik. Pengalamannya kapan aku tau mendeliki kowe? Mendelik ya mendelik tapi ya milih-milih. Kuwi jenenge gembelengan. Dadi pejabat nyunggi amanah jabatan, aja gembelengan. Jatahe rakyat paringke rakyat, aja mbok elek, aja mbok untal. Kuwi jenenge gembelengan kuwi. Ya nyunggi amanah jabatan kok gembelengan, nyunggi wakul kok gembelengan. Wakule nek wis wakule nglempang segone dadi rakyat yang jadi korban, masyarakat nanti yang jadi korban, tanggung jawab gelempang ke wakul wih, tanggung jawabnya abot. Wes kok cek suwe gitu mau wes tambahinnya ya kapan-kapan leh ngundang meleh mbok pikir ngene iki ora ngenangen ngono ya niki muga-muga ora gringgingen tok aku ket mau ngadeg ora. Mugi-mugi sing kula aturke niki wonten manfaate. Insyaallah lintu wekdal pinanggih wonten kesempatan ingkang langkung sae. Mesti kathah lepatipun, kathah khilafipun kula ingkang budhe ingkang dhaif nyun gunging pangaksami sesarengan kita dongake mugi-mugi majelis dalu menika dipun barokahi dening Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم